يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله, kita masuki pembahasan terakhir dalam masalah haji dan umroh, yaitu Al-Faslu Tsalitsul Asyar, pasal yang ke-13, fi ziyaratil Masjidin Nabawi wassalamu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qabrihi syarif, yaitu berziarah ke Masjid Nabi dan memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di kuburannya yang mulia. Wa fihi thalath muwad, ada tiga materi untuk masalah ziarah ke Masjid Nabawi ini. Al-madatul ula fi fadl madinati wa ahliha wa fadl Masjid Nabawi syarif, tentang keutamaan Madinah dan penduduknya serta keutamaan Masjid Nabawi yang mulia. Alif yang A, fadlul Madinah, keutamaan Madinah. Al-madinatu haramu Rasulullah SAW, Madinah itu merupakan haramnya Rasulullah SAW, maksudnya adalah tempat yang diharamkan oleh Rasulullah SAW. Wa daru hijratihi, merupakan negeri tempat beliau hijrah. Wa mahbito wahyihi, dan juga tempat turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW. Haramaha Rasulullah SAW kama harrama Sayyiduna Ibrahim Makkah al-Mukarramah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan Madinah ini sebagaimana bapak kita Ibrahim mengharamkan Makkah al-Mukarramah. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, Allahumma inna Ibrahim harrama Makkah wa ana uharrimu ma baina labataiha harrataiha. Yang artinya, ya Allah, sungguhnya Ibrahim telah mengharamkan Makkah, maka aku mengharamkan antara kedua sisinya atau kedua perbatasan dari Madinah tersebut. Al-Madinatu haramun ma baina 'a'irin ila thurin, faman ahdatha fiha hadathan aw awa muhdithan fa 'alayhi la'natullahi wal malaikati wan nas ajma'in. La yuqbalu minhu sarfun wala 'adlun wala ila yuftala khalaha wala yunaffaru sayduha wala yutaqatu luqatatuha illa liman ashada biha. ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها سلاح لقتال ولا يصلح له ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيرة. Tapi kalau seperti ketinggalan seperti itu tidak boleh. Ya. Jadi bagaimana? Ya biarkan saja. Kenapa? Karena demikian aturan dari Rasulullah SAW, baik di Mekah ataupun di Madinah. Apalagi berperang, mengangkat senjata, menumpahkan darah di sana itu juga haram. Kemudian pepohonan di sana tidak boleh dipotong kecuali untuk memberi makan binatang ternak. Ya, kalau untuk makan sendiri tidak boleh. Makanya kalau sepertinya ada pohon liar ya, pohon petai liar, mungkin nggak ya? Petai liar di Madinah mungkin tidak. Mungkin saja kalau ditanam, tapi sekarang ditanam berarti tidak liar ya? Salah lagi. Jadi kalau ada pohon liar, maka tidak boleh iseng motong. Ya, tidak boleh. Haram hukumnya. Wa qala Adi ibn Zaid radhiyallahu anhu, Adi ibn Zaid radhiyallahu anhu berkata, "Hama Rasulullah SAW kulla na'yatin wa manita buraidan, baridan, baridan." Rasulullah SAW memberikan batasan, memberikan perlindungan setiap pojok Madinah sejengkal sejengkal atau dengan terperinci. Wala yukhbatu syajaratuhu wala yu'badu illa ma yusaku bihil jamal. Maka tidak boleh ada pohon yang ditumbangkan dan tidak boleh ada yang diambil perantingnya kecuali apa? Kecuali hanya untuk menggiring unta. Ya kan, beri unta atau hewan ternak kan pakai seperti pakai tongkat begitu. Hanya untuk itu saja, tapi tidak boleh untuk yang lain. Rasulullah SAW bersabda, innal imana la ya'ziru ilal madinati kama ta'zaru al-hayyatu ila juhriha. لا يسهل على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. Semuanya iman itu merasuk ke Madinah sebagaimana ular masuk ke dalam lubangnya. Kan lubang ular itu dalam ya, di bawah tanah. Jadi demikianlah iman itu masuk ke Madinah seperti ular masuk ke dalam lubangnya. Tidak ada orang yang bersabar atas panasnya kota Madinah dan atas kerasnya kehidupan di Madinah kecuali aku yaitu Rasulullah SAW menjadi pemberi syafaat baginya atau menjadi saksi baginya di hari kiamat. Karena Madinah itu ketika panas itu sangat panas ya, walaupun memang tidak panas Mekah. Ketika dingin juga sangat dingin, lebih dingin dari Mekah ya. Pengalaman saya dulu ketika tahu bulan November, bulan Desember ya, bulan Desember itu kan puncak musim dingin. Di Mekah masih sanggup cuma pakai kaos tangan panjang saja ya, untuk apa namanya, untuk sore-sore. Pas berangkat ke Madinah itu subhanallah pakai jaket kulit pun tembus. Ya, dinginnya melebihi, bahkan kalau tidak sabar, kalau tidak tahan itu bisa langsung pecah bibir, pecah kaki. Ya, berdarah pecahnya itu. Nah, barang siapa sabar tinggal di sana dengan panasnya demikian dan dingin demikian, maka Rasulullah SAW menjadi pemberi syafaat baginya dan bagi yang akan menjadi saksi baginya di hari kiamat. Wa qala man istata'a minkum ayyamuta bi madinati falyaf'al fa inni ashhadu liman mata biha. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Barang siapa yang bisa di antara kalian untuk meninggal, untuk mati di Madinah, maka lakukanlah. Kesungguhnya aku akan menjadi saksi bagi orang yang mati di Madinah. Makanya banyak orang bercita-cita meninggal di tanah suci ya, atau di Madinah. Walaupun sebenarnya yang paling indah itu kalau kita lihat adalah meninggal setelah selesai tawaf ifadah atau setelah selesai ibadah haji secara keseluruhan. Karena kalau mabrur berarti apa? Berarti dosa-dosanya sudah diampuni semua. Ya, sehingga dia mati seperti orang yang baru lahir dari ibunya. Saya melihat beberapa kali yang demikian ya. Sudah tawaf ifadah paginya langsung apa namanya, paginya langsung demam sampai meninggal. Beberapa orang demikian dan itu membuat iri ya. Kita belum tentu seperti itu. Dengan meninggalnya di tanah haram saja itu sebuah kemuliaan, apalagi setelah melaksanakan rangkaian ibadah haji. Wallahu a'lam. Wa qala man istata'a minkum. Kemudian Nabi SAW bersabda, Al-Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. La yad'uha ahadun rabbatun 'anha illa abdallahu Allah fiha man huwa khairu minhu wa la yathbutu adun ala la'waiha wa jahdiha illa kuntu lahu syafi'an aw syahidan yawmal qiyamah. Sungguhnya Madinah itu adalah lebih baik bagi kalian jika mereka mengetahui, bagi mereka jika mereka mengetahuinya, maksud bagi kita seluruh umat manusia, bukan hanya umat Islam. Cuman kalau non muslim tidak akan masuk ya, karena sudah diharamkan oleh Rasulullah SAW. Nah, tidak ada orang yang keluar dari Madinah karena benci dengan Madinah kecuali Allah akan menggantikan dengan orang lebih baik darinya. Mas, bodoh sekali ya kalau ada orang yang apa meninggalkan Madinah karena benci Madinah. Orang saja berbondong-bondong datang ke sana dengan keluarga banyak biaya, dia apa namanya? Dia malah benci. Dan tidak ada seorang yang kokoh tinggal di Madinah, sabar atas panasnya. Sabar atas apa? Atas kerasnya hidup di sana, kecuali aku akan menjadi pemberi syafaat atau menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Ba fadlu ahli Madinah, keutamaan penduduk Madinah. Ahlul Madinati hum jiratu Rasulillah SAW wa ummar masjidih. Penduduk Madinah adalah tetangganya Rasulullah SAW dan juga yang meramaikan atau memakmurkan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasukanu baladihi, dan mereka akan penduduk negerinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. wal murabituna fi haramih, mereka yang berjaga-jaga di tempat-tempat yang sudah diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal hamuna lihimahu, dan mereka yang menjaga batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mata istaqamu wa salahu kanu 'alan nasi qadran wa ashrahum makana. Ketika penduduk Madinah itu istiqamah dan saleh, maka mereka merupakan manusia tertinggi dalam derajatnya dan merupakan manusia yang paling mulia kedudukannya jika mereka istiqomah dan soleh. Jadi kalau ada orang yang istiqomah dan soleh di luar Madinah dibandingkan yang dengan di Madinah, maka tinggi, lebih tinggi kedudukannya yang tinggal di Madinah. Ya. Wajib ihtiramuhum wa taqdiruhum, maka wajib untuk menghormati dan menghargai mereka. Menghargai siapa? Penduduk Madinah. Walazimat mahabbatuhum wa mualatuhum, dan harus mencintai serta loyal kepada mereka. Hadar Rasulullah SAW min udhiyatihim. Rasulullah SAW memperingatkan agar jangan sampai menyakiti mereka. Menyakiti siapa? Penduduk Madinah. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, la yakidu ahlal madinati ahadun illa innama kama yanma'ul malhu fil ma. Tidak ada orang yang berbuat tipu daya kepada penduduk Madinah kecuali bagaikan orang yang ingin menabur garam di lautan. Artinya apa? Tidak berguna. Ya. Garam laut dikasih garam biar asin, percuma kan? Jangankan dikasih garam biar asin, dikasih gula biar manis pun percuma. Jangankan jadi manis, jadi orang lain pun tidak, ya. Wa qala, dan Rasulullah SAW bersabda, la yuridu ahadun ahlal madinati bisu'in illa adzabahu Allahu fin nari dzaubar rasasi aw dzaubal malhi fil ma. Dan tidak ada seorang pun yang ingin menyakiti penduduk Madinah kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mencairkannya di neraka seperti Allah, seperti kita mencairkan timah, atau seperti air garam yang mencair di lautan. Ya, artinya apa? Artinya itu ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wada'a lahum bil barakati fi arzaqihim hubban fihim wa takriman lahum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan berkah untuk rezeki mereka dan apa namanya? Karena apa? Karena merupakan kecintaan Rasulullah SAW dan penghormatan Rasulullah SAW kepada penduduk Madinah. Jadi Rasulullah SAW sampai mendoakan. Kenapa? Karena saking cinta dan menghormati mereka. Rasulullah SAW bersabda, Allah mubarik fi mikyalihim, wabarik lahum fi sa'ihim wa muddihim. Ya Allah, berkati dengan dalam mikyal mereka. Mikyal itu apa? Mikyal itu timbangan. Dan dalam sa' mereka, tahu sa' ya, satu sa' sama dengan 4 mud. Dan dalam mud mereka, satu mud sama dengan kurang lebih, kalau beras kurang lebih berapa? 750 gram. Ya. Kenapa sebut kurang lebih? Karena enggak pasti. Wa awsa ummatahu 'amatan 'alaihim bi khair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan seluruh umatnya agar berbuat baik kepada penduduk Madinah. Faqala Rasulullah SAW bersabda, Al-Madinatu muhajiri, Madinah itu adalah tempat hijrahku. Fiha mabja'i, disitulah tempat aku berbaring. Wa minha mabah, apa, bukan hanya berbaring tapi tempat aku dikuburkan. Wa minha mabati, disitu aku akan dibangkitkan, yaitu pada hari kiamat. Haqiqun ala ummati hifdz jirani ma lam yartakibul kaba'ir, maka haruslah bagi umatku untuk menjaga siapa? Menjaga tetangga-tetanggaku selama mereka tidak melakukan dosa besar. Wa man hafizahum kuntu lahu syafi'an wa syahidan yaumil qiyamah. Barang siapa yang menjaga penduduk Madinah, maka aku akan menjadi pemberi syafaat dan menjadi apa? Menjadi saksi baginya di hari kiamat. Ikhwati fillah, Kalau suatu saat antum berangkat haji, karena kalau haji itu biasanya asli-asli orang itu kelihatan, ya, watak-watak asli seorang itu kelihatan, itu akan bisa membedakan watak penduduk kota Mekah dengan watak penduduk kota Madinah itu sangat jauh. Ya, watak penduduk kota Mekah itu sekarang sudah mulai, dulu ya, apalagi sekarang sudah mulai keras. Ya, apalagi banyak pendatang-pendatang yang semakin membuat apa? Membuat suasana menjadi suram. Karena apa? Karena banyak pendatang sana bukan untuk ibadah, tapi hanya mereka berpikiran realistis. Maksudnya apa? Cari real. Ya. Jadi pikirannya realistis. Lihat kelihatannya real, kelihatan real, ya, realistis jadinya. Dari manapun itu, dari Indonesia, dari Bangladesh, dari India. Tapi ketika antum pergi ke Madinah itu bawaannya tenang, penduduknya ramah-ramah. Ya, bukan berarti di Mekah tidak ramah, tapi prosentase orang ramah di Madinah di Mekah berbeda. Kenapa? Mungkin ini salah satu dari berkahnya doa Rasulullah SAW kepada penduduk Madinah. Ya, tenang, khusyuk dan selanjutnya. Jim yang C, Fadl Masjid Nabawi Asy-Syarif, yaitu tentang keutamaan Masjid Nabi yang mulia. Al-Masjidun Nabawi ahadul masajid salatati allati nawaha Al-Qur'anul Karim bidzikriha. Masjid Nabawi merupakan salah satu dari tiga masjid yang disebutkan oleh Al-Qur'anul Karim. Ya. Ketika Rasulullah SAW bersabda, ketika Allah Subhanahu wa taala firman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ila al masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina." Enggak sampai situ. Barakna haula. Subhana, Maha Suci Zat yang telah mengisrakan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkati sekitarnya. Fa inna fil lafzil aqsa, sungguhnya dalam kata-kata aqsa, dalam Masjidil Aqsa, isyaratan wadihatan ila Masjidin Nabawi, merupakan petunjuk yang jelas kepada Masjid Nabawi. Id al-aqsa ismun tafdilin alal qasi, karena aqsa itu merupakan ismu tafdil. Ismu tafdil itu kalau dalam bahasa Inggris adalah superlatif, ya, dari kata qasi. Qasi itu adalah jauh. Al-aqsa artinya yang terjauh. Makanya dalam ilmu tajwid ada disebut dengan aqsal halqi, nah, artinya adalah leher yang terjauh. Aqsal lisan, lidah yang terjauh. Terjauh dari mana? Terjauh dari mulut, karena keluar dari mulut, ya. Maka Masjid Al-Aqsa ada masjid yang terjauh. Wa man kana bi Makkah al-Mukarramah kana Masjid Al-Aqsa minhu huwa al-Masjid An-Nabawi. Bagi orang yang tinggal di Madinah, yang tinggal di Mekah, maka masjid yang terjauh itu adalah Masjid Nabawi. Ya. Wal Masjid Al-Aqsa huwa Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. Adapun Masjid Al-Aqsa adalah Baitul Maqdis. Fa dzakara Al-Masjid An-Nabawi bil isarah dhamna al-masjidain. Maka Masjid Nabawi ini sudah termasuk ke dalam Masjidil Aqsa. Maksudnya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala ilal Masjidil Aqsa, kepada Masjidil Aqsa itu mengandung dua arti. Pertama, Masjidil Aqsa yang di Baitul Maqdis yang di Palestina, yang kedua adalah Masjid Nabawi. Kenapa? Karena kalau dilihat dari jarak ke Masjid Nabawi lebih jauh dibandingkan kepada Masjidil Aqsa kalau dari kota Mekah. Kalau kami ambil dari lurus. Ya. Seperti itu. Itlam yakun ayyamu nuzul ayat al-karimah qad wujida ba'd, karena apa? Ketika turunnya ayat itu Masjid Nabawi belum ada. Iyalah, kenapa? Nabi belum hijrah. Ya, sedangkan masjid yang pertama kali dibangun adalah Masjid Quba. Itu di mana? Di perbatasan kota Madinah. Ya. Wa qala fi bayani fadlih, dan Rasulullah SAW menerangkan tentang keutamaan Masjid Nabawi ini, salatun fi masjidi hadza afdalu min alf salatin fi ma siwahu illa al-masjidil haram, wa salatun fil masjidil haram afdalu min mi'ati alf salatin fi ma siwa. Salat di masjidku ini lebih baik 1000 kali dibandingkan salat di tempat lain. kecuali dibandingkan dengan salat di Masjidil Haram. Dan salat di Masjidil Haram yaitu di Mekah itu lebih baik dibanding 100.000 kali ya, dibandingkan salat di tempat lain. Makanya kalau orang sempat berangkat haji, berangkat umrah, kemudian ternyata tidak menyempatkan, bukan tidak menyempatkan, tidak memaksakan diri untuk sholat di Masjid Nabawi dan Masjid Al-Haram, itu sangat rugi. Kenapa? Belum tentu dia bisa kembali ke sana. Ya. Demi jalan-jalan sholat ditinggalkan, kecuali kalau memang sholatnya di jamaah. Ya, musafir boleh di jamaah. Tapi ada sebagian dari jemaah haji yang apa? Yang mereka karena merasa lama di Mekahnya, itu malas untuk berangkat ke Masjidil Haram untuk sholat di sana. Kenapa? Zuhur asar di maktab. Ya, walaupun memang kalau memang melihat kondisi orang tua memang dianjurkan demikian. Tapi yang muda-muda, ya, kalau orang tua memang tidak akan bisa, capek, berdesak-desakan, 2 juta orang, ya. Dan kebanyakan kalau umat Indonesia itu jauh penginapannya, naik bis berebut, wah orang tua berebut ya, tidak bisa. Tapi yang muda-muda masa tidak punya semangat, jalan kaki pun sampai gitu ya. Cuma sejam jalan kaki tidak terasa, kenapa? Banyak yang dilihat, banyak teman. Kan jalan kaki capek itu kalau nggak ada teman, nggak ada yang dilihat, ya kan? Tapi kalau sebenarnya banyak teman sambil ngobrol, tentu udah sampai, ya kan? Kenapa tidak mau? Ya. Kenapa? Sidewalk-nya. Kenapanya? Sidewalk. Oh, ha? Ya, di Arab harus dibetulin di hak ajasi manusia, sidewalk harus dibetulin. Memang sedang dibetulkan sampai sekarang. Ya. Keamanan safety number one. Itu sekarang masih itu, masih apa, masih diperbaiki sampai sekarang. Tapi walaupun bagaimana? Ya. Itu sangat rugi. 1000 kali kalau di Madinah, 100.000 kali kalau di Masjidil Haram. Ya. 100.000 kali antum kalau salat di masjid itu berapa, seumur hidup tidak akan sampai. Ya. Tidak akan sampai. Dan sayang sekali kalau orang berangkat umroh atau berangkat haji tidak meniatkan untuk salat di sana. Ya. Atau salat di sana tidak meniatkan dengan ini. Sangat rugi sekali. Karena innamal a'malu binniat. Wa ja'alahu thani al-masjid al-thalathati allati la tushaddu ar-rihalu illa ilayha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan Masjid Nabawi ini merupakan masjid ketiga yang tidak selayaknya seseorang berpayah-payah, capek-capek untuk pergi kecuali ketiga masjid ini. Sekarang ini kan ada namanya ziarah maqam. Ya, atau sebut dengan wisata religi, padahal bukan religi ya, wisata kuburi yang ada. Rasulullah SAW sabda, "La tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid, al-Masjidil Haram wa masjid hadha wal masjid al-Aqsa." Janganlah berpayah-payah, capek-capek untuk mempersiapkan bekal untuk bepergian kecuali ketiga masjid. Pertama Masjid Al-Haram dan Masjidku ini serta Masjid Al-Aqsa. Wa khassa hadzal masjid bi maziyatin lam takun li ghairihi min al-masajid. Rasulullah SAW mengkhususkan Masjid Nabawi ini dengan satu keistimewaan yang tidak ada pada masjid lainnya. Wa hiya ar-raudhatus syarifatu allati qala fiha Rasulullah SAW, yaitu di Masjid Nabawi ada yang namanya raudhah. Yang dimana Rasulullah SAW bersabda, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Antara kamarku atau rumahku dengan mimbarku adalah salah satu taman dari taman-taman surga. Wa ruwiya anhu, dan juga diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla fi masjid hadza 40 salatan la taqutuhu salatun kutiba lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minal 'adab wa bara'atun minan nifaq." Barang siapa sholat di masjidku ini 40 kali sholat sekitar 8 hari ya, dan tidak terputus, tidak terlihat, terlewat satu sholat pun, maka ditetapkan, dituliskan baginya keselamatan dari neraka, keselamatan dari azab, dan keselamatan dari nifaq. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan di dalam kesahihannya itu ada perbedaan pendapat, ya. Kalau di sini disebutkan bahwa kalau Al-Mundhiri mengatakan ruwatu sahih, bahwasanya rawinya adalah perawi sahih Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan Tabrani. Nah, jadi masalah ini itu masalah yang luas. Dalam artian kalau kita mau mengerjakan pun ini termasuk fadhlul a'mal, tidak bermasalah. Tapi kalau kita kemudian tidak mengerjakan, jangan mencela yang mengerjakan, karena ini bukan bid'ah. Ya, seperti itu. Karena masih ada perbedaan pendapat dalam masalah kesahihan hadisnya. Walihada kanat ziyaratu hadha lissalati fihi min al-qurbi allati yatawassalu ilaiha al-muslimu ila rabbihi fi qada'i hajatihi wal fawzi bi mawdhihi ta'ala. Oleh karena itu, berziarah ke Raudhah untuk sholat di dalamnya merupakan bentuk ibadah dan bentuk agar seorang muslim bisa bertawassul kepada Rabbnya untuk apa? Untuk meminta keinginannya serta mendapatkan atau memenangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Namun tentu masuk ke sana perlu perjuangan. Kenapa? Banyak ya, berebut. Makanya digilir biasanya orang kalau sudah sholat di situ, itu langsung disuruh keluar oleh askar. Masuk langsung suruh keluar. Kenapa? Memberi kesempatan yang lain, ya. Apakah boleh seperti itu? Itu adalah apa namanya, hak dari pengelola, yaitu kerajaan Arab Saudi. Mana tuntutannya? Oh, saya jadi baru ingat ya. Tadi baca di salah satu status ya, ada akan sebuah seminar di Jepang tentang masalah Mekah dan hubungannya dengan negara-negara Islam. Ya, yang berbicara itu orang Jepang. Kemudian mungkin muslim ya, wallahu alam. Kemudian satunya muslim, yang duanya muslim, satu yang satunya itu adalah penggiat Inus atau Anus. Do you know what the meaning Inus? Ya. Yeah. Ya, yeah, Islam Sangsara ya. Yeah. Jadi saya tapi kemudian tidak jadi. Kenapa? Karena penerbangannya di delay. Karena di Jepang apakah ada badai? Ya, kemudian tidak jadi. Kenapa? Karena kalau udah bicara masalah itu biasanya penuh kebencian. Ya, mereka tuh bicara tentang Arab Saudi tidak ada baik-baiknya. Ya, kejahatan di sana ada, di belahan dunia manapun ada. Ya, siapa bilang tidak ada kejahatan di sana? Pasti ada, ya. Cuman, kenapa yang disorot itu? Kenapa nggak sorot tetangganya? Kenapa nggak sorot dirinya sendiri? Kan demikian, ya. Materi yang kedua, ziaratul Masjid Nabawi wassalami ala Rasulih sallallahu alaihi wasallam wa sahibai. Tentang berziarah ke Masjid Nabawi serta memberikan salam kepada Rasul dan kedua sahabatnya. Siapa dua sahabatnya di sini? Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Lama kanat ziaratul Masjid Nabawi ibadatan muftatiratan ila niyatin kasairil ibadat, idzil a'malu binniyat, falyanwil muslimu bi ziyaratihi lil Masjid Nabawi lis-salati fihi taqarruba ila Allah taala wa tazallufa ilaihi ta'atan wa mahabbatan. Ketika berziarah ke Masjid Nabawi ini merupakan sebuah ibadah yang memerlukan niat sebagaimana seluruh ibadah. Yang namanya ibadah perlu niat. Kenapa? Ibadah tergantung kepada niatnya. Maka seorang muslim ketika berziarah ke Masjid Nabawi hendaklah, dan untuk salat di dalamnya hendaklah berniat untuk apa? Untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan dan kecintaan. Ya. Fa idza wasala al-masjidu wasjida mutatahiran qaddama rijlahu al-yumna. Nah, ini seperti biasa. Kita apa? Kalau datang ke masjid dalam keadaan suci, maka dahulukan kaki yang kanan. Kama hiya sunnatu fi dukhul masajid sebagaimana sunnah dalam masuk semua masjid. Wa qala sambil mengucapkan doa bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaab rahmatik. Itu sama dengan doa masuk masjid secara umum. Summa ata raudhatas syarifata in wajada lahu muttasa'an fiha. Kemudian menuju kepada raudhah kalau memungkinkan. Nah ini, antum kalau mau datang ke raudhah itu ya ketika haji atau ketika umroh, waktunya jam 3 subuh. Ya. Itu pun sudah dengan perjuangan. Apalagi kalau haji, kalau umroh pun jam sekian. Ya. Karena kalau haji itu biasanya tidak ditutup 24 jam untuk ikhwannya, untuk akhwatnya dibukanya sekitar jam 2 jam 3 untuk waktu haji. Kalau waktu umroh sekitar jam 4 baru dibuka untuk akhwatnya, untuk ikhwannya sekitar jam 3. Ya, dan itu langsung wush, berbondong-bondong masuk. Ada setengah berlari. Ya, dan segala macamnya. Kemudian wa illa fa fi aynahiyati manahil masjid, jika tidak mampu untuk datang ke raudhah maka pergilah ke salah satu tempat di masjid ini. Ingat, di dalam masjid, bukan di halaman. Di halaman masjid para ulama menyatakan itu tidak termasuk Masjid Nabawi, berbeda dengan Masjidil Haram. Masjidil Haram itu selama sofnya masih bersambung maka itu masih termasuk Masjidil Haram. Makanya sampai kalau haji itu sampai bersambung di jalan. Selama masih bersambung sofnya tidak terputus maka itu masih Masjidil Haram. Saya pernah kemudian sampai mungkin jaraknya berapa ratus meter dari, karena memang sound system bagus masih terdengar ya. Salatnya mana? Di aspal, pas musim panas. Pakai apa? Pakai sajadah pun ketika sujud masih terasa aspalnya panas. Ya. Begitu. Lembek aspalnya karena panasnya itu. Tapi kalau Masjid Nabawi tidak harus dalam. Di luar masjid berarti bukan dalam Masjid Nabawi. Tidak terdapat, tidak mendapatkan pahala yang 1000 kali dibandingkan masjid yang lain. Fa shalla rak'ataini aw ma fatahallahu minas shalah. Maka dia salat 2 rakaat, yaitu salat apa? Tahiyatul masjid atau salat sebanyak yang dia mampu. Itu salat sunnah mutlak. Tsumma yaqsidul hujrata asy-syarifata fa yusallimu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa yaqifu mustaqbilal muwajahati asy-syarifati wa yusallimu 'ala rasulillahi sallam qailan assalamu 'alaika ya rasulullah, assalamu 'alaika ya nabiyullah, assalamu 'alaika ya khairata khalqillah, assalamu 'alaika ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka muhammadullahi wa rasuluh, qad balaghta risalata wa addaita al-amanata wa nashahta al-ummata wa jahadta fillahi haqq jihadih sallallahu alaihi wa ala alika wa azwajika wa dhurriyyatika wa sallama tasliman katsira. Jadi kemudian setelah selesai sholat berapa pun rakaat itu, maka langsung menuju ke kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dengan menghadap ya, menghadap kepada kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu kemungkinan mustahil. Kenapa? Dilarang oleh askar. Kenapa dilarang? Yang di belakang dorong-dorong, nanti jatuh, jatuh keinjak, yang mati kita juga. Jadi kita hanya bisa apa? Hanya bisa sambil menghadap sebentar, assalamualaikum Nabi, assalamualaikum ya Rasulullah, hanya begitu saja. Paling itu sebentar saja. Tidak bisa lama-lama, karena sambil berjalan. Ini beliau menunjukkan idealnya beliau itu ya. Kalau sekarang subhanallah. Ya sambil mengacam tadi ya, assalamualaikum Rasulullah dan selanjutnya. Kemudian setelah itu ke kiri sebentar, ke kiri sedikit, dan ke kanan sedikit. Lalu apa? Memberi salam kepada Abu Bakar As-Siddiq sama mengucapkan assalamualaikum Abu Bakar As-Siddiq safia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu fil ghari jazakallahu an ummati Rasulullah khaira. Dari kuburan Rasul, dari kuburan Rasulullah sallallahu ke sebelah kanan. Tsumma yatanahana wal yamin, kemudian ke kanannya lagi. Ya. Dan memberi salam kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sambil mengatakan assalamu alayka ya Umar al-Faruq wa rahmatullahi wa barakatuh jazakallahu an ummati Muhammad khaira. Nah, itu membacanya tsumma yasari. Lalu kemudian pergi. Fa idza aradta tawassula ila Allah taala bi hadhihi ziyarati falyabta'id qalilan minal muwajahati asy-syarifah. Nah, jika ingin bertawasul kepada Rasul, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah, ibadah apa? Ziarah ke Nabi. Pertama ziarah ke masjid Nabi SAW, kedua adalah memberi salam kepada Nabi SAW. Maka hendaklah menjauh dari kuburan Nabi SAW. Agar apa? Agar tidak kita bertawasulnya kepada kuburan Nabi, tapi bertawasulnya kepada ibadah kita. Ya. Lalu menghadap kiblat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta apapun yang kita mau. Dan itu juga sekarang sulit. Kenapa? Karena kan didorong-dorong oleh orang belakang. Paling kita apa? Berdoanya keluar dari situ, pergi ke tempat lain di masjid yang kosong. Di situ kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabidzalika taqul taqulu qad tammat ziyaratul muslimin li masjidil nabawi syarif. Dengan demikian, maka sudah selesai ziarah seorang muslim kepada masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in syaa'a safara wa in syaa'a aqama. Jika dia mau, boleh dia pulang, jika mau mau dia boleh tinggal. Ya. Ghairu anna iqamata bil madinati li sholati fi masjidil rasul sallallahu alaihi wasallam afdalu wa la siyama qad warada targhibu fi sholati 40 salatan fi masjidil nabawi syarif. Namun tentu saja tinggal di Madinah untuk sholat di masjid Nabi itu lebih baik. Kenapa? Apalagi ada riwayat ya, walaupun riwayatnya pertentangan, tentang apa? Tentang keutamaan sholat 40 kali di masjid Nabawi Asy-Syarif. Ikhwatillah, salah satu kesalahan di antara orang-orang yang ada sekarang ini, bahwa ke Madinah bukan berniat untuk sholat di masjid Nabi, tapi hanya niat untuk ziarah kubur. Padahal kita niat kesana ziarah kubur pun adalah untuk apa? Memberi salam kepada Rasulullah SAW. Dan itu tidak boleh jadi tujuan utama. Tujuan utamanya adalah apa? Sholat di masjid Nabi. Ya, melaksanakan sunnah Rasulullah SAW bahwa sholat kita di sana 1000 kali lebih baik daripada sholat di masjid selainnya, kecuali selain Masjidil Haram. Ya. Tapi namun karena kita ini banyak para pemuja kuburan, sehingga apa? Ke masjid Nabi pun yang dituju apa? Kuburan Rasulullah SAW. Ke Mekah yang dituju kuburannya Khadijah. Ya, jadi dituju adalah kuburannya, atau yang dituju ke Madinah adalah ke Baqi'. Ya, kalau di Mekah tujuannya ke Ma'ala. La haula wala quwwata illa billah. Pergi ke Mesir yang dituju kuburan, ya, kuburan Nabi Harun sana katanya. Saya juga nggak tahu yakin dari mana itu ceritanya di situ ya. Pernah sana? Pernah lewat, ya. Ketika apa? Ketika akan pergi ke satu tempat melewati itu ada tulisannya. Atau Nabi Soleh katanya ada di situ juga. Wallahu a'lam ya. Sedangkan kuburan nenek saja di Cibangkong sudah hilang, ya. Sudah hilang itu. Padahal meninggalnya tahun 83 ya, dikuburkan 83, sekarang udah gak ada. Masa kuburan Nabi Soleh masih ada ya? Baik, kita lanjutkan materi yang ketiga. Fi ziyaratil amakinil fadilati bil madinatil munawwarah. Berziarah atau mengunjungi tempat-tempat yang utama atau yang mulia di Madinah Al-Munawwarah. Yahsunu bil muslimi idza syarafahu bi ziyaratil masjidin nawawi wal wuqufi ala qabri nabi sallallahu alaihi wasallam wa karramahu bi dukhulihi tibata tayyiballahu saraha yahsunu bihi ay ya'tiya masjid Quba li sholati fihi. Seorang muslim jika diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berziarah ke Masjid Nabawi, kemudian untuk berdiri di depan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu diberikan kemuliaan untuk masuk ya ke Madinah dengan penuh kebaikan, maka di lebih baik baginya atau baik baginya untuk mendatangi Masjid Quba untuk sholat di dalamnya. Kenapa? Karena Nabi SAW mengunjungi Masjid Quba dan sholat di dalamnya, dan demikian juga para sahabat setelahnya, karena itu merupakan sunnah Rasulullah SAW untuk sholat di Masjid Quba. Waqala Nabi SAW bersabda, "Man tatahhara fi baitihi wa ahsana tuhura, thumma ata masjid Quba, la yuridu illa as-salata fihi, kana lahu ka ajri umrah." Barang siapa yang bersuci di rumahnya, jadi bersuci di rumahnya, ya, kemudian mendatangi dan kemudian bersuci dengan sebaik-baiknya, jadi sepertinya melaksanakan semua sunah-sunahnya, bukan hanya rukun-rukunnya. Mulai dari apa, baca basmalah, kumur-kumur, istinsak, segala macam, sampai apa, semuanya dilaksanakan 3 kali, 3 kali, kecuali apa? Kecuali mengusap kepala ya, 1 kali. Lalu datang ke Masjid Quba, dan ke sana bukan untuk selfie. Kenapa? Karena sini datang ke sana hanya untuk sholat di dalamnya. Maka ingat-ingat, jangan datang ke sana niatnya untuk ambil kenangan. Lagi sholat Masjid Quba, trek, pakai tong sis, hilang. Kemudian pahalanya na'udzubillah min dzalik, sekian puluh juta sia-sia, ya. Dan hanya berniat untuk sholat dalamnya, maka itu bagikan pahala umroh. Bayangkan, bahkan pahala umroh. Tapi itu tadi yang paling sulit adalah apa? Niatnya hanya untuk sholat, bukan yang lain. Ya. Jadi kalau apa namanya? Hadisnya Ibnu Majah dan hadisnya hadis yang sahih, ya. Jadi kalau memang niatnya hanya untuk sholat saja di sana, berarti harus tinggalkan handphone, ya. Karena kalau tidak itu tergoda. Nanti siaran langsung lagi. Ya, lewat TV. Kalau itu sekali sehari, tiga kali. Ya, kalau sempat. Ya. Karena lumayan perjalanan dari, ya, dari apa, dari penginapan ke Quba itu lumayan jauh, dan siapa yang mau mengantar? Ya, kalau diizinkan oleh itunya, oleh apa namanya, oleh itunya, oleh ketua rombongannya, ya, ya silakan saja, ya. Wa kana ya'ti masjid Quba'an raqiban wa masyian fa yusalli fi harqataini. Nabi SAW pernah datang ke Masjid Quba itu baik memakai unta atau menunggangi kendaraan, ya kendaraannya kalau tidak unta kuda, tapi Rasulullah lebih sering pakai unta, atau dengan berjalan kaki. Jadi pernah datang jalan kaki dan juga dengan berkendaraan. Lalu sholat dalamnya 2 rakaat. Kama yazuru kubur syuhada bi Uhud, bagaimana juga, ya, lebih baik juga untuk mengunjungi, berziarah di para syahidnya perang Uhud, ya, yang ada di kaki gunung Uhud. Karena Nabi SAW yakhruju li ziaratihim fi kuburihim wa yusallimu alaihim. Karena Nabi SAW keluar untuk apa namanya, untuk berziarah kepada mereka di kuburan mereka dan memberikan salam kepada mereka. Jadi kalau sepertinya tidak disunah Rasulullah, mungkin kita tidak disunahkan untuk kesana, ya. Wa bihadhihi ziyarati li syuhada Uhud yumkinuhu musyahadatu Jabal Uhud. Dengan apa? Dengan ziarah ke makam orang-orang yang syahid di perang Uhud itu, maka kita juga bisa melihat gunung Uhud yang berwarna merah, ya. Al-ajabul ladzi qala fi Rasulullah sallam akhudun yabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Uhud ini adalah gunung yang mencintai kita dan kita pun mencintainya. Dan Rasulullah SAW bersabda, Uhudun jabalun min jibal jannah. Uhud itu merupakan salah satu gunung yang ada di surga. Ya. Wa qaraba marratan tahta rijlaihi wa kana ma'ahu Abu Bakrin wa Umar wa Utsman fa qala lahu uskun Uhud wa darabahu bi rijlihi fama 'alaika illa nabiyyun wa shadiqun wa shahidan. Suatu saat gunung Uhud pernah bergetar di bawah telapak kaki Nabi SAW, maksudnya bergetar di tanah di Uhud tersebut. Maka Nabi SAW kemudian apa? Kemudian menginjak dengan kakinya sambil mengatakan, tenanglah hai Uhud, yang ada di atasmu hanyalah Nabi As-Siddiq dengan 2 saksi. Siapa yang Siddiq di sini? Abu Bakar. Kemudian 2 saksinya siapa sini? Umar dan Utsman. Ya, tentu hadis ini kalau orang Syiah menolaknya. Kenapa? Karena tidak ada Ali di situ disebutkan, ya. Pokoknya kalau ada hadis keutamaan tidak ada Ali, Syiah pasti menolak. ya. Maksud itu kan palsu katanya. Kama yazuru maqbarat al-Baqi' idh kana Rasulullah SAW yazuru ahlahu wa yusallimu alaihim. Kemudian juga disunahkan untuk apa? Untuk berziarah ke kuburan Baqi'. Kenapa? Karena Rasulullah SAW juga berziarah ke kuburan Baqi' dan memberikan salam kepadanya. Sebagaimana dalam hadis sahih. Wa li'annaha dhammat ala sahabati wa tabi'ina wa ghairahum min ibadillahi salihin. Dan juga karena di kuburan Baqi' itu ada ribuan sahabat, ribuan tabi'in dan ribuan orang-orang yang soleh lainnya. Maka datang ke sana untuk apa? Untuk memberikan salam kepada penghuninya. Sambil mengucapkan assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wa muslimina antum sabiqun wa ana insyaallah bikum lahiqun. Yarhamullahu mustaqdimina minna wa minkum wal mustakhirin. Nas'alullaha lana lakum al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana wa lahum warhamna wa iyyahum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum. Ini adalah doa ziarah kubur yang paling lengkap. Ya. Kalau tidak hafal ya, cukup assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah hakun wasallaha lana walakumul afiyah. Itu yang kalau yang pendeknya. Ya. Tapi kalau sepertinya mau umroh, ya hafalkan ini, kapan lagi mau umroh? Ya. Ngapalin atau tidak bawa enggak apa-apa. Baca. Ya. Karena kadang-kadang kalau sudah sampai di sana itu apa-apa nih hafal pun hilang. Kenapa? Karena bercampur dengan emosi, bercampur dengan air mata itu hafalan itu hilang. Ya, sebagaimana ketika pertama kali melihat Ka'bah itu sudah hafalkan doa, tetap aja tidak bisa bicara. Baca, walaupun kemudian bacanya berembun-embun karena bercampur dengan air mata, ya, tapi lebih baik itu. Ya. Maaf, Ustaz, kalau membahas hadis ini kan ada visual, ada ini ya. Kalau ke visual video atau apa ya, akan lebih bisa image kita tahu. Jadi jangan sampai tur China, tur di Amerika, di mana kita di promosi. Padahal kita di tempat-tempat suci. Ini kita kalau di visual kan, Insyaallah. Insya Allah kalau sepertinya kalau ada apa ada fasilitasnya bisa dilakukan, tapi kan ini para mahasiswa ya dengan segala keterbatasannya. Betul punya laptop, tapi kan tidak punya itu, tidak punya apa namanya proyektor, dan proyektor itu dan itu perlu izin ya, tidak semudah itu. Ini masjid pemerintah. Ya nanti silakan Bapak yang menghubungi mereka ya. Nanti kami hanya menerima saja. Baik, kita masuki kepada pasal yang ke-14 fil udhiyati wal aqiqah. Tentang masalah udhiyah dan aqiqah. Apa itu udhiyah? Adha, kurban. Ya. Ada dua madah, dua materi. Al madatul ula fil udhiyah, yang pertama tentang udhiyah. Ta'rifuha, definisinya al-udhiyatu fi syati tuzbahu duha yawm al-eid taqarruban ilallah ta'ala. Udhiyah itu adalah merupakan domba yang disembelih pada waktu duha ketika hari Idul Adha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kan para ulama berpendapat mana yang lebih utama, berkurban apakah dengan domba ataukah dengan unta, ya, dan itu tidak perlu diperdebatkan oleh kita. Mampu domba, mampu unta, tidak akan mampu kalau Indonesia, ya. Sedangkan di negara Arab sendiri, sebagai negara Arab tidak apa namanya sulit untuk mendapatkan unta sebagai negara Arab, ya. Seperti di Mesir untuk unta agak sulit, ya. Yang ada banyak dari negara-negara teluk unta itu. Di negara-negara Afrika Utara itu agak sulit juga unta. Padahal mereka negara Arab juga, ya. Dan mahal, lebih mahal dari sapi. Indonesia bukan sulit, mustahil, ya. Kenapa? Karena paling akan kita akan dihukum. Kenapa ngambil dari kebun binatang? Tanya. Baik. Hukumnya al-uhliyatu sunnatun wajibatun ala ahli kulli baitin qadara ahluhu 'alayha. Udhiyah itu merupakan sunnah yang diwajibkan bagi semua rumah yang penghuninya mampu untuk melaksanakannya. Jadi kalau sudah mampu itu masuknya kepada wajib. Ya. Sekarang ini banyak orang yang ini yang ya apa namanya yang sering disindirkan. Banyak orang bicara masalah ingin ta'adud padahal tidak mampu. Tapi banyak orang yang tidak mau berkorban padahal mampu. Ya. Hal itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fashalli li rabbika wanhar." Maka salatlah kepada Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah. Ya. Surat Al-Kautsar. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana dzabaha qabla sholati fal yu'id." Barang siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum sholat Idul Adha, maka hendaklah dia mengulangi. Artinya apa? Yang tadi tidak dianggap kurban, ulangi lagi. Ya. Kemudian juga perkataan Abu Ayyub Al-Ansari, "Kana rajulu fi ahdi Rasulillahi sallam yudhahi bisyati anhu wa an ahli baitih." Seorang laki-laki di masa Rasulullah SAW berkurban dengan satu kambing atau satu domba untuk dirinya dan untuk keluarganya. Artinya satu kurban untuk satu keluarga yang di dalam rumahnya. Ya, tidak perlu satu-satu. Salitan fadluha, keutamaannya. Yashhadu lama li sunnatil adhiyati min al-fadl al-'azhim. Qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi saksi bahwa sunnah berkurban itu terdapat keutamaan yang agung adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma 'amala ibnu Adam yawm an-nahr 'amalan ahabba ila Allah min iraqati ad-dam." Bahwa tidak ada amal anak manusia pada hari penyembelihan, maksudnya pada hari Idul Adha, yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala lebih dari apa? Menumpahkan darah. Nah, ini jangan kemudian diartikan membunuh orang. Ya. Tapi di sini artinya adalah menyembelih hewan kurban. Wa inna la ta'ti yawmal qiyamati biquruniha wa adlafiha wa sya'ariha wa inna ad-dama la yaqau min Allah 'azza wa jalla bimakanin qabla an yaqa 'ala al-ardh fa tayyibu biha nafsa. Sungguhnya hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, ya, dengan dagingnya dan dengan apa, dengan rambut-rambutnya lengkap pokoknya, ya, menjadi saksi pada kita. Dan sungguhnya darah yang ditumpahkan, maksudnya ketika nyembelih tersebut, itu sudah mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebelum sampai ke tanah. Kalau kita logikan dengan akal tidak akan bisa. Akal kita terbatas, ya. Yang jelas kan ketika darah, pernah melihat kan? Muncratnya langsung kena tanah, tapi sebelum itu sudah ada tempatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hendaklah kita melaksanakannya dengan jiwa yang baik, atau artinya dengan sukarela, jangan merasa berat. Dikhawatirkanlah. Ya. Saya kenal ada seorang yang memang punya keluasan dalam harta. Itu sekali kurban itu bisa ada di 10 tempat. Dan bukan dengan domba, dengan sapi. Rata-rata sapinya berat 800 kilo. Limusin. Ya. Dari mana saya tahu? Kan setiap tahun salah satunya saya nyembelih. Ya, sapi limusin itu bukan main. Ya, besarnya untuk menumpangkan aja itu perlu banyak orang, tidak bisa pakai cara yang pakai tali dikit itu, enggak bisa limusin itu. Tidak bisa, ngamuk dia. Sapi biasa bisa, limusin tidak. Ya. Ya, teori hanya untuk yang sapi-sapi tinggi, limusin kan pendek dia. Tapi besar. Tidak bisa digitukan, sudah berkali-kali coba, tidak ada, malah putus talinya. Subhanallah. Dan yang terakhir adalah ketika kemarin itu, ya, sudah sediakan lubang di sini. tapi jatuhkannya jauh dari lubang. Gimana caranya? Tidak bisa, kalau kita tarik cacat nanti, tergeser dengan apa? Dengan aspal. Akhirnya apa? Pakai balok di aspal saja sembelihnya, ya ditinggikan. Dan itu hanya bisa lakukan kalau orang sudah sering nyembelih, kalau enggak bisa. Ya, alhamdulillah bisa. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Waqad qalu lahu hadhihi al-adhahi." Jadi ada orang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Untuk apa kurban ini?" Maka Nabi SAW menjawab, "Sunnatu abikum Ibrahim." Ini sunnah bapak kalian Ibrahim alaihissalam. "Qalu malana minha?" Kenapa kita harus melaksanakannya? Maka Rasulullah SAW bersabda, "Bi kulli sya'ratin hasanah." Dari setiap bulu itu dapat satu kebaikan. Antum ada yang mau rajin menghitung bulu domba? Ya. Hitung yang jadi yang paling baik itu yang domba bulunya ganjil. Kata siapa? Khurafat. Ya, emang siapa yang hitung ganjil genap ya? Qalu was-sufu. Nah, bagaimana dengan apa namanya? Dengan suf-suf itu adalah bulu domba wol ya. Bi kulli sya'ratin min sufi hasanah. Sama juga tanya. Setiap bulunya itu mendapatkan kebaikan. Subhanallah. Berarti lebih besar hewan yang dikurbankan, lebih besar pahalanya. Ya. Kalau kita melihat contohnya kalau kambing ya atau kalau domba. Saya dulu ketika di Mesir, domba-dombanya domba-domba doli. Ya. Yang satu dombanya beratnya antara 60 sampai 80 kilo. Ya. Bukan seperti di kita, rumahnya besar sana. Dan bulunya tebal. Ya. Kepada keluarga pada hari Eid. Wa isya'at rahmata bainal fakirin, dan kemudian menutup miskin. Ya, orang ada di antara manusia itu, di antara ikhwan kita yang hanya bisa makan daging setahun sekali ketika apa? Kita ada. Saya pernah menemukannya. Ya. Tidak di luar, di Pulau Jawa. Di Jakarta. Ya, di ibu kota negara kita. Ada yang ini. Mesti bagaimana? Saya juga menemukan. Ya, seperti itu. Makanya ada kemudian kalau itu orang yang pernah makan daging di Cuyra itu sampai apa? Satu keliling bawa karung untuk makan daging. Pada Idul Adha. Bisa sampai dapat satu karung yang berat satu karung beras 50 kilo itu dapat daging sebesar itu. Tidak ada yang marah. Kenapa? Karena mereka memaklumi. Ya, mereka memaklumi. Kalau kita mungkin, wah, ya, agus lomba ranaunan gitu ya. Cintong diberi deh kalau kita begitu ya. Pesan enggak, malah ini kasih. Ya. Kadang-kadang di rumah pun diketuknya. Sampai apa? Sampai saya pernah berbicara kan, kulkas saya sampai tidak muat. Mau nelfon teman-teman juga mengatakan kami juga enggak muat kulkasnya. Ya, bingung mau kasih ke siapa lagi. Kamu udah tolak. Orang datangnya menyampaikan ke rumah. Sekali ngasih 5 kilo. Ya. Subhanallah. Kalau mau kepala, di pinggir jalan banyak. Aja begitu ada yang mengambil, ya. Apalagi kaki-kaki, subhanallah, ya. Padahal Mesir negara lebih miskin dari Indonesia dulu, apalagi sekarang, setelah revolusi Mesir. Ta'ala ala ma sakhar lana min bahimatil an'am. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah karena telah menundukkan kepada kita binatang-binatang ternak. Ya khawatir filah, coba kita bayangkan. Kalau sepertinya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan adanya hewan ternak bagi kita, menjadikan semua binatang itu liar seperti kuda, seperti kijang, kita tidak akan pernah makan daging. Ya, ayam seperti ayam hutan semua susah ditangkap. Kita tidak akan makan daging. Tapi Allah kemudian menundukkan sebagian binatang untuk bisa diternakan oleh kita. Ya. Maka kita bersyukur dengan apa? Dengan berkurban. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Fakulu minha wa ta'imul qani'al wal mu'tab. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun." Maka makanlah darinya, yaitu dari daging-daging tersebut, "wa ta'imul qani'al mu'tab." Berikanlah makan bagi orang-orang yang kekurangan dan orang yang membutuhkan. Demikianlah kami telah tundukkan kepada kalian itu apa? Binatang-binatang ternak tersebut agar kalian bersyukur. Hari ini kita sudah bersyukur belum? Atas Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan kita kafir pada hari ini. Sebagaimana dalam sebuah hadisnya, ada orang yang pagi hari muslim, sorenya kafir, dan sebaliknya. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha wala kiyanalhu taqwa minkum. Allah akan mudahkan terus. Ya. Bukankah ketika kita memberikan kepada orang yang berkebutuhan, mereka mendoakan? Masalah ikhlas dan tidak itu urusan mereka, tapi dengan doa itu pasti ada ikhlas di antara mereka. Bukankah itu merupakan sebuah modal bagi kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala? Ya. Apalagi muslim itu adalah apa? Bagikan satu tubuh. Jika sakit, merasa sakit. Jika senang, merasa senang. Berikanlah kebahagiaan, kesenyuman, dan apa namanya, kecukupan. Hanya dua kali setahun, yaitu Idul Fitri dengan zakat fitri, kemudian Idul Adha dengan daging. Berat? Sama sekali tidak. Ya. Yang berat itu apanya? Yang berat itu adalah niatnya. Ya, niatnya. Coba kalau jangan sampai kalah dengan apa namanya, dengan orang-orang yang mengumpulkan rupiah demi kurban. Ya. Kita subhanallah. Ya. Baik, ikhwatikillah, sampai situ pembahasan kita untuk sore hari ini. Nanti insyaallah kita lanjutkan di minggu yang datang tentang hukum-hukum kurban, lalu lanjut kepada muamalat. Ya, muamalat ini langsung masuk bab jihad ya. Penting dipelajari untuk apa? Agar jangan kemudian jihad menjadi diselewengkan, jihad didiskreditkan. Sekarang ini orang bocah jihad jadi ninja jihad ya, menyerang pakai apa? Pakai kunai. Saya baru kemarin beri kunai, kemudian besoknya ada penyerangan pakai kunai, itu sakit hati saya. Kenapa? Jangan takut-takut saya dicurigai ya, punya senjata yang sama. Ya. Kenapa enggak pakai shuriken gitu ya? Kemudian apa namanya? Jangan kemudian masih ada menganggap bahwasanya bom di Bali tahun 2004 itu sebuah jihad. Jangan. Kenapa? Karena tidak ada ilmu. Ya. Atau jihad di bukan di jalan Allah, di jalan tamrin, itu bukan jihad itu. Ya, yang di Sarinah itu. Kita akan pelajari insyaallah. Tapi ada pertanyaan apa tadi? Ya, halo, Hamdi. Ya, assalamualaikum. Saya ada dua pertanyaan, Ustaz. Seperti biasa. yang pertama, Ustaz, tentang keutamaan salat di Masjid Nabawi dan Masjid Haram, Ustaz. Kalau untuk perempuan, apa bagusnya berarti sana juga atau gimana, Ustaz? Itu berlaku umum. Ya, berlaku umum. Allah. Kemudian tentang kurban, Ustaz. Berarti kalau misalkan sebuah keluarga udah ada beberapa anaknya keluar gitu ngekos misalkan, berarti itu udah masing-masing saat ya kurbannya saat. Selama masih tanggungannya itu masih termasuk. Ya. Kecuali kalau sudah nge-WA, Pak baik, Ibu baik. Mulai nanya kabar, kalau tidak ada tak pernah nanya kabar. Ya. Kelakuan masih suatu. Kurbannya seorang inya dan A'ilah. A'ilah itu adalah yang ditanggung. Ibu menanggung enggak? Enggak. Yang menanggung adalah paling besar, yang menanggung semua. Maka selama ya siapa yang tinggal di situ termasuk pembantunya yang ditanggungnya termasuk. Ya, ahli baiti itu termasuk, ya. Tapi kalau kemudian mengkurbankan satu-satu tidak masalah juga sebenarnya. Ya. Tapi satu sudah mencakup. Ya, wallahu a'lam. Ini revolusi informasi tentang kurban keluarga. Dulu-dulu per orang. Nah itu saya tidak tahu di mana, karena hadisnya sudah jelas. Rasulullah SAW juga demikian ketika menyembelih itu, Allahumma hada'an liwasnya sudah jelas. Rasulullah SAW juga demikian ketika menyembelih itu, Allahumma hada'an liwan ahli baiti. Ya Rasul, ya Allah, ini atas diri, atas namaku dan atas nama keluargaku. Masih hadisnya per orang. Kalau 5 keluarga harus 5 sapi, 5 kambing. Kalau 5 orang maksudnya? Iya. Dan sekarang sudah jelas ketemunya ilmu informasi hadis ini ya. Ya kan begini. Makanya kita dianjurkan terus belajar untuk agar mengetahui hal-hal yang kita tidak tahu sebelumnya. Makanya tidak ada namanya berhenti belajar kecuali ketika stroke. Ya stroke otak, tidak bisa belajar lagi. Atau ketika sudah ditakbirkan 4 kali. Nah, itu baru kita belajar ya. Selama itu tidak ada berhenti belajar. Para ulama aja tidak berhenti belajar. Masa kita baru berhenti belajar ya. Allah a'lam. Ada lagi? Foto? Makanya kalau Hamdi tidak ada saya kehilangan. Karena Hamdi bisa nanya 2 pertanyaan, 3 pertanyaan, sekali bertanya. Ketika tidak ada, tidak bertanya. Kehilangan saya. Ini keseluruhan dari ibadah haji kan? Dari awal. Minat di muslim. Ada ya? Lebih ya? Lebih ya? Hampir 1.5 tahun ya? Ada orang bilang rabu, tapi tanya DKF, katanya Senin Selasa. Yang rabu itu yang diadakan oleh KDAM. Kalau yang diadakan oleh Muhandis, oleh beliau ini Senin Selasa, Senin dan Selasa. Ada tapi itu PDAM yang adakan pengajian, bukan saya, mereka ya. Jamnya sama pada asar. Ya asar dan itu pun tidak setiap rabu, hanya 2 kali sebulan. Kalau rabu ini di Masjid Unpad, ya Arba'in Nawawiyah. Ada lagi? Ya, foto. Contoh misalnya dengan apabila ada orang-orang yang tiba-tiba datang ke masjid yang sedang menghalal daging kurban tadi, kan di tempat asal saya mungkin di dalam satu masjid itu daging kurban yang dihalal itu tidak begitu banyak, sedangkan orang-orang yang datang itu ya lumayan banyak begitu. Nah, solusi untuk itu gimana? Karena untuk menolak sendiri itu kan merasa terdesak. Itu kebijaksanaan dari panitia. Dan memang daging kurban itu layaknya dibagikan ke sekitar dulu. Kalau orang datang entah dari mana, jangan kasih dulu sekecil ada sisa. Itu yang sunahnya demikian. Ya, adalah kepada fakir miskin yang di sekitar. Orang pada datang gitu kan, apalagi sama pakai bis datangnya. Itu jangan dikasih dulu. Ya. Kecuali memang berlimpah. Jangan sampai ngasih orang yang dekat tidak dapat. Itu tidak, itu bisa-bisa dapat dosa dari apa? Dari panitianya. Kalau ada pun yang berkurban ya sudah selesai, itu kan hadir panitia. Ya, amanat itu. Makanya kalau mau dikatakan pelit segala macam, itu tidak masalah, ya, karena melaksanakan sunnah. Apa kan biasanya nanti dibagi kupon ya, itu ada kertas. Dibagi kupon biasanya kan, orang tidak bawa kupon tidak dikasih. Kecuali apa? Kecuali setelah kupon dibagi semua ada. Dan kadang-kadang kejadian begini. Ya, sibuk-sibuk membantu ternyata nyuri. Ah itu kan kejadian itu. Di mana itu? Ketika ditimbang daging itu ada sekian ratus kilo gitu kan. Ketika sudah dibungkus-bungkusin, loh kok berkurang 50 kilo? Amazing ya. Ternyata ada orang-orang yang tadi sibuk udah enggak ada orangnya. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Berapa banyak yang harus kita alokasikan untuk tabungan haji atau infak? Misal kalau kita mampu menyisihkan menganggarkan 3 juta per bulan, berapa yang harus kita anggarkan untuk haji atau infak? Mengingat haji hukumnya wajib, apakah harus 100%? Nah, begini ya Pakti, karena untuk haji itu harus langsung kita bayar nomor antrian itu 25 juta ya, maka ya 25 juta. Nah kalau sepertinya bisa 3 juta sebulan ya, berarti untuk 25 juta berapa bulan? Setahun udah sampai ya, enggak 9 lah ya, 9 bulan langsung daftar ya. Dan itu pun subhanallah sekarang ini haji itu 15 tahun gak salah Jawa Barat. Kalau Kalimantan Tengah itu 21 tahun sekarang ya. Makanya antum yang umurnya baru 21, 22 daftar sekarang, dapatnya nanti sudah punya anak berapa? Ya, kalau nikah. Kalau jomblo ya tidak lah. Ya. Seperti itu. Nah, untuk mengantisipasi itu, nanti ketika sudah daftar, karena kalau sudah daftar berarti sudah niat sudah kuat, azamnya sudah kuat, ya. Nah, sambil menunggu itu, kalau ada kelebihan uang, maka berangkatlah umroh dulu untuk melaksanakan umroh yang wajib. Ya, umroh yang wajib dulu. Minimal kita sudah melaksanakan umroh wajib. Nanti tinggal yang haji wajibnya. Ya, seperti itu. Jadi apa berapa yang harus dilakasikan? Ya semampunya. Ya. Kenapa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha? Allah tidak memberikan beban kepada satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Mampu 100 ribu sehari. Hebat ya. 100 ribu sehari. Mampu lebih, lebih ya. Mampu sekaligus, sekaligus. Ya, seperti itu. Dan orang tua saya, ibu saya kemarin sebelum meninggal sudah mendaftarkan anak-anaknya haji semua. Sebelum meninggal, ya semuanya daftarkan haji dengan uangnya beliau sendiri. Ya, semua daftarkan oleh beliau dan subhanallah ya, benar-benar terangkan kuburnya. Tapi ada lagi. Antum nanti kalau sepertinya ini punya kelebihan harta, orang tua belum haji, berangkatkan untuk orang tua sebelum antum. Eh, jangan, antum sendiri. Antum duluan. Kenapa? Karena yang namanya kewajiban diri diri sendiri baru orang lain. Ya. Kalau bisa daftarkan bareng, daftar bareng itu birrul walidain. Ya, birrul walidain. Kalau tidak berangkat umroh bareng, subhanallah, ya. Itu sangat indah. Tentang badal haji gimana? Badal haji. Bagaimana apanya? Tata caranya badal haji. Ya, orang yang melaksanakannya sudah harus haji duluan sebelumnya. Ya, dan sekarang ini kalau orang dari Indonesia untuk badal haji agak sulit. Kenapa? Rata-rata sekarang berangkat haji haji pertama kali kecuali pembimbing. Ya. Ya paling kalau seperti saya berangkat haji pun kalau bisa kalau ada badal itu berarti harus haji plus. Itu kan haji plus 2-3 tahun. Kalau seperti yang setahun ini yang berangkat tahun besok ya 2020 untuk haji furoda sekitar 230 juta. Ya, 230 juta itu. Itu pun kalau kita butuh badal haji enggak ada orang bayar sekian ya. Jadi badal haji boleh, tapi orang sudah melaksanakan. Makanya biasanya sekarang dibadalkan kepada apa? Kepada yang pembimbing yang bukan anaknya. Boleh. Para ulama mengatakan boleh. Iya. Jadi misalnya badal haji membayar orang untuk menghajikan orang tuanya. Boleh itu. Itu ada contoh sahabat Rasul atau gimana? Atau itu berdasarkan kesimpulan para ulama dan ijma ulama. Enggak, dari dulu. Semua madhab boleh. Ya. Karena merupakan bisnis juga sih. Ya masalah bisnis atau tidak, umroh pun bisnis. Ya. Travel-travel apa bukan bisnis? Bisnis juga. Tapi jangan sampai mungkin bisnisnya itu melanggar syariat. Tapi caranya gitu, ada 100 ustaz, titip 100 badal. Apa 100 kali? Tidak, harus 100 orang. Gitu. Harus 100 orang. Jadi satu orang satu. Ya. Satu yang badal dia tidak boleh. Satu orang membawa 100 tidak bisa itu. Nyatanya yang ada satu kiai itu 100. Nah, berarti itu kali 7 juta. Berarti itu memang dia bodoh atau hawa nafsu. Ya. Ada kejadian itu ada. Makanya kalau ada yang membadalkan haji 7 juta itu pasti bisnis, pasti dia ngambil banyak. Kenapa? Tidak masuk. Ya, tidak masuk. Minimal itu 1.500 dolar untuk badal haji itu. Sekarang kenapa? Ya sesuai dengan apa? Dengan living cost di sana segala macamnya. Gici itu. Ya kalau satu orang sampai membadalkan 10 orang berarti tidak sah satu pun. Bagaimana dengan orangnya yang membadalkan? Kalau yang membadalkan itu tahu bahwasanya orangnya ini suka ngambil dari banyak orang, maka dia ikut berdosa. Tapi kalau tidak tahu, pahalanya sudah sampai ke Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Maka kita harus hati-hati. Ya, berikan kepada yang dipercaya ilmunya, agamanya. Kebanyakan dikelabui ya. Karena dikelabui jadi tidak tahu, ya. Kalau tidak dikelabui ya pasti tahu. Karena kan menjual nama besar. Saya banyak pengikut, Saya dai 1 juta ummahat contohnya, ya. Jadi apa namanya? Banyak seperti itu. Banyak sekarang ini hanya subhanallah, ya, bermodalkan terkenal kemudian jadi pembimbing padahal tidak tahu apa-apa. Ya, dan itu suatu hal yang sangat menyedihkan, ya. Baik, ikhwati fillah, sampai di sini pembahasan kita untuk sore ini. Jika ada kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan itu dari saya dan dari syaitan, mohon Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.